Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fillah, azakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, yang menjelaskan tentang peringatan syariat Islam terhadap sebuah amalan atau perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid, sehingga termasuk pembahasan ini pula adalah tentang hukum membangun masjid di atas kuburan. Oleh karena itu, kita akan mencoba melanjutkan kembali pembahasan kita dari upaya untuk meluruskan dan membantah atau menjawab beberapa contoh syubhat yang dilontarkan oleh sebahagian pihak-pihak yang melegalkan atau yang membolehkan rekomendasi untuk bolehnya membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, membangunnya kemudian menghidupkannya. Walhamdulillah ala kulli hal, terkait dengan pembahasan kita sebenarnya masih dalam menjawab syubhat yang terakhir dari beberapa contoh syubhat yang beliau bawakan di sini. Ini terkait dengan permasalahan bahwa larangan, ini adanya klaim, ini syubhatnya, bahwa larangan untuk membangun masjid di atas kuburan ini telah hilang, ya, telah terhapus dan sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dan diantara alasan mereka bahwa kondisi kaum muslimin sekarang berbeda dengan kondisi kaum muslimin di awal dahulu, di awal-awal Islam. Kalau dahulu masih primitif, kurang pengetahuan, dangkal tentang pengenalan terhadap akidah Islam, tauhid, ya, keimanan. Adapun sekarang sudah mapan, ya, sudah kuat dan kokoh keimanan, tauhid dan kaum muslimin ini sudah mantap, sehingga larangan tersebut sudah tidak pas. Ya, sehingga kata mereka, pada asalnya boleh, ya, untuk membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena kekhawatiran dan ketakutan akan dikeramatkannya kuburan tersebut, sehingga akhirnya disembah, ya, diibadahi, ini sudah hilang. Karena tadi dianggap bahwa kondisi kaum muslimin sekarang sudah mapan, ya, iman mereka sudah kuat, enggak mungkinlah mereka jatuh dalam kesyirikan. Nah, maka diantara jawaban dan bantahan terhadap syubhat ini, meskipun telah kita bawakan dan telah kita sebutkan beberapa poin-poinnya, dan itu sudah beberapa kali kita sampaikan dalam beberapa pertemuan, dan pada poin yang terakhir adalah diantara jawabannya bahwa peringatan terhadap bahaya mengkeramatkan kuburan ini tetap ya dilakukan oleh ulama salaf. Nah, peringatan terhadap bahaya mengkeramatkan kuburan atau tempat-tempat yang disinyalir atau dikhawatirkan akan dikeramatkan ini tetap dilakukan oleh ulama salaf. Telah kita bawakan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau mengutus ya sebuah pasukan yang dipimpin oleh pimpinan pasukan ketika itu, yang diantara pesan beliau kepada pimpinan pasukan yang bernama Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, kata Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah kala itu, ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah, ketahuilah aku akan mengutusmu, mengirimmu ya dengan satu misi sebagaimana aku dahulu pernah diutus oleh Nabi dengan misi tersebut. Alla tad'a timsalan illa tamastah wa la qabran musyrifan illa sawaitah. Ini janganlah engkau meninggalkan sebuah berhala melainkan engkau hancurkan. Dan tidak pula engkau melihat ada kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Kuburan yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Ya tentunya yang difahami dari hadis ini, dari riwayat ini, meskipun bukan ucapan Nabi, adalah kuburan yang ditinggikan melebihi kadar dan batas yang diperbolehkan. Kan disebutkan dalam beberapa riwayat diperbolehkan untuk meninggikan kuburan maksimal satu jengkal. Ini satu jengkal ya ini kurang lebih ya. Nah ini yang dimaksudkan, yang diperintahkan untuk diratakan yang lebih dari itu, yang lebih dari itu. Nah maka sebagian pihak berupaya untuk menebarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Beliau bawakan di sini di antara cara mereka untuk mementahkan ya kaidah-kaidah syar'i, demikian pula hadis-hadis nabawi yang memperingatkan tentang bahaya ini. Bahwa di antara yang beliau bawakan di sini adalah pernyataan dari Al-Ghumari dalam kitab yang sudah beliau ini Al-Albani rahimahullah sebutkan ya beberapa contoh syubhat yang ada dalam kitab tersebut. Ada dua cara yang orang ini lakukan untuk mementahkan ya beberapa riwayat yang datang dari para sahabat ataupun datang dari Nabi yang menjelaskan tentang peringatan terhadap bahaya mengeramatkan kuburan atau membangun masjid di atas kuburan. Yang pertama, ta'wilu. Ini metode yang pertama, mentakwilkan. Ya. Riwayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut, hatta yattafiqa ma'a madhhabihi. Sampai ya mencocoki pendapatnya, yaitu membolehkan untuk mengeramatkan kuburan atau membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan ke dalam masjid. Jadi mentakwil. Ya. Cara yang kedua, at-tashkiku fi thubutihi. Menebarkan keraguan atau kerancuan dalam hal keabsahan dari riwayat tersebut. Ini dua cara yang sering disebutkan oleh mereka ahlu syubhat, ahlu dhalal, orang yang sesat dan menyimpang dalam menghadapi hujjah-hujjah ahlu sunnah. Yang pertama apa? Ta'wil. Berusaha untuk dipelintir, diseret, dipalingkan diubah maknanya. Oh, mungkin maksudnya enggak seperti itu, tapi maksudnya demikian. Ya, bersilat lidah, bermain kata-kata, retorika. Yang kedua, at-tashkik fi thubutihi. Berupaya untuk menebarkan kerancuan dan keraguan terhadap keabsahan dari riwayat tersebut. Apalagi kalau menghadapi ya, kayak kita ini, kurang wawasan, kurang pengetahuan terhadap keabsahan sebuah riwayat. Ketika disebutkan qala Rasulullah, qala sahabat, demikian-demikian, yang ketika kita mendengar, wah ini kok isinya bertentangan ya dengan apa yang saya ketahui selama ini. Kok mengesankan boleh ya, misalkan untuk meminta kepada kuburan, untuk berdoa kepada kuburan. Tapi aneh ya, kok dia mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda bahwa sahabat ini menyatakan demikian. Berarti ucapan sahabat, masa seperti itu? Mau dibantah, dia sudah mengatakan dan mengklaim menyandarkan itu ucapan Nabi, ucapan sahabat. Ya, enggak berani akhirnya. Ya, mau diluruskan juga enggak ada ilmu, bingung. Akhirnya diam. Lah, diamnya ini kan membahayakan. Ya, bisa jadi yang disampaikan tadi masuk ke hati sehingga minimal ya itu membuat ragu kita. Oh, kok seperti itu ya? Nah, taunya kita kan berdoa kepada selain Allah haram, meskipun kepada kuburan Nabi sekalipun tidak boleh. Loh, ini kok ada yang menyampaikan boleh? Dari mana? Ini siapa Nabi? Hadis. Jadi disebarkan ya beberapa riwayat-riwayat yang memang itu membuat rancu. Baik. Kata beliau menjawab dari dua metode yang disebutkan tadi. Kata Imam Al-Albani rahimahullah, amma thubutuhu fala syakka fihi. Bahwa adapun tentang keabsahan riwayat yang memperingatkan tentang bahaya mengeramatkan kuburan, ini tidak diragukan lagi. Ini faedah dari beliau. Artinya apa? Kalau misalkan ada di antara kaum muslimin, tokohkah, ustadzkah, siapapun dia, kemudian mengatakan itu hadis-hadis atau riwayat yang menjelaskan tentang bahaya atau tidak bolehnya mengeramatkan kuburan atau meninggikan kuburan, ya, untuk membangunnya, ya, menjadi masjid, itu riwayatnya dhaif, lemah, bahkan palsu, jadi enggak benar itu. Ya. Enggak usah dipercaya. Enggak usah dipercaya. Yang sahih sebaliknya, justru riwayat tersebut sahih. Dan keabsahannya tidak bisa diragukan lagi. Ini tidak boleh diragukan lagi. Ini sah. Ya, sahih. Karena lahu turuqun atau turuqan katsiratan. Ba'daha fi sahih, ba'daha fi sahih kama sabaqa. Karena riwayat yang menjelaskan tentang hal tersebut itu sangat amat banyak untuk disebutkan. Sangat amat banyak. Dan bahkan sebagiannya itu ada dalam kitab-kitab sahih Bukhari, Muslim, banyak. Ya. Walakin ashabul ahwa la yaltazimuna qa'id al-ilmiyata fit tashih wa tad'if, hanya saja mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, mereka tidak komitmen, tidak berpegang, tidak bersandar ya dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam mentashih, mensahihkan sebuah riwayat, demikian pula dalam melemahkan sebuah riwayat. Jadi mereka enggak jujur. Ya. Apalagi yang dikenal sebagai qasas, tukang cerita. Kalau sudah cerita, sudah mengisi, sudah ya mengisi khutbah atau kajian atau semisalnya, haula kadang mereka tidak bersandar dengan riwayat ataupun hadis yang sahih. Ya. Sekedar pinter ngomong, retorika ya, cerita kesana kemari, sehingga kadang mereka tidak bisa memfilter, tidak bisa menyeleksi, tidak bisa memilah dan memilih mana hadis yang sahih dan mana yang dhaif. Ya. Dalam kondisi mereka sudah punya keyakinan, punya prinsip, sehingga yang dianggap sahih apabila sejalan dengan prinsipnya, dengan keyakinannya, dengan akidahnya, dengan amalannya. Ya, ada pun yang lemah itu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka dan kondisi sebaliknya. Ya. Nah, oleh karena itu diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, ya, salatsun la yu'tamanun, ada tiga golongan yang kita tidak boleh percaya sama mereka. Ya. Nah, enggak boleh latah itu loh. Kita dengar sebuah riwayat, sebuah kisah, gitu ya. Langsung terkesima, kagum, kemudian diyakini, cerita lagi ke sana kemari. Jangan. Salatsun la yu'tamanun. Ada tiga golongan yang kita tidak boleh amanah sama mereka. Siapa yang pertama? Yang pertama sufiyah. Orang-orang sufi. Hati-hati. Ya, mereka itu beragamanya, mohon maaf, atifiyah, pakai perasaan. Ya. Nah, pakai mimpi. Kadang yang mereka kelihatannya ilmiah itu pun tidak lepas terkadang berpegang dengan riwayat ataupun hadis yang dhaif, bahkan palsu. Sufiyah. Yang kedua, qasas, tukang cerita. Ya, tukang cerita. Dan ini sudah sejak lama, sejak dahulu kala memang ada model-model orang seperti ini. Ya, cerita. Jadi kalau tiba waktu sholat itu, dia masuk masjid, selesai salam, ya, imamnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri maju ke depan. Maju ke depan. Kemudian dia menyebutkan sebuah riwayat, cerita, kisah di hadapan jamaah. Ba'da sholat lah ya. Biasanya selesai salam kan jarang yang langsung pergi ya. Rata-rata ya diam berzikir. Lah dia bangkit, maju ke depan, cerita. Menyebutkan sebagian riwayat, qala haddatsana fulan fulan fulan fulan fulan. Disebutkan qala Rasulullah, kisah lagi, sebutkan lagi. Dalam kondisi tidak sedikit yang ia sampaikan itu hadis-hadis yang memang enggak ada riwayat dan tidak ada asalnya, asal-asalan itu loh. Sekedar cerita, kisah. Setelah itu apa? Ya. Bahwa sesuatu, entah itu ya kotak atau sajadah atau imamah, ya dibuka keliling dari pojok sana. Bahasa kita apa? Nyawer. Nyawer. Ya, keliling, ya, nanti keliling seperti itu. Dan dulu di Yaman ada yang seperti itu. Ada. Subhanallah, masih ada tradisi seperti itu. Aib. Ya. Nah, jadi ya kalau kita ngemisnya itu ya di tempat-tempat umum, di warung-warung itu pakai apa? Musik. Kalau dia ngemisnya pakai apa? Pakai riwayat. Ya. Karena bantahan mereka itu dibangun di atas hawa, hawa nafsu. Ya. Di antara kaum sufi juga sama, sufi di antara mereka juga saling menjatuhkan. Kalau menjatuhkan itu, ya, ini sufi yang, ya, apa, kaula muda dan ini sufi yang kaula tua misalnya, itu saling menjatuhkan. Walhasil ini, ya, tiga kelompok yang harus kita waspadai, yang tidak boleh kita memberikan amanah kepercayaan terlebih dalam masalah agama. Yang pertama siapa? Sufi. Ya, yang beragama di atas perasaan. Yang kedua adalah ya qasas, tukang cerita. Ya. Nah. Yang ketiga adalah ahlul bid'ah yaruddu ahlul bid'ah. Baik. Bal ma kana alaihi dha'afu. Namun prinsip mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Riwayat ataupun hadis yang membantah mereka, yang menghujat mereka, yang menjatuhkan prinsip-prinsip mereka, du'afu, mereka lemahkan. Walau kana fi nafsi sahihan, meskipun sebenarnya riwayat tersebut adalah riwayat yang sahih, hadis yang sahih. Kehadal hadis, seperti riwayat ini. Hadis yang barusan kita sebutkan tadi, riwayat Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Abu Hayyad al-Asadi, rahimahullah, untuk meratakan kuburan, nyamatkan, menghancurkan berhala dan patung yang disembah. Ya, yang dipuja-puja. wa ma kana lahum sahahu aw mashaw walau kana fi nafsihi dha'ifan. Dan sebaliknya, apabila ada riwayat ataupun hadis yang secara zahir mengesankan dukungan kepada mereka, lahum, kalau tadi alaihim, kalau alaihim menghujat mereka, menjatuhkan mereka, membatalkan prinsip-prinsip mereka, mereka lemahkan. Tapi kalau mendukung mereka, maka mereka sahihkan dan mereka gunakan. Ya, meskipun hakikatnya riwayat tersebut adalah riwayat yang dhaif. Ya. Jadi mereka sama sekali enggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhwanul muslimin, contoh saja. Kesana kemari menggembar-gemborkan riwayat, ya, yang itu disandarkan kepada Nabi dan Nabi berlepas diri. Ikhtilaf ummati rahmah. Berselisih dengan umat adalah rahmat, sehingga yang kita, ya, perjuangkan sekarang ini adalah bagaimana umat ini bersatu. Ya. Meskipun mereka berbeda akidah, meskipun mereka, ya, berbeda cara ibadah, meskipun sandaran mereka berbeda, meskipun tidak masalah, yang penting mereka Muslim, namanya satu Islam, ya sudah, itu saudara kita. Ini prinsip ikhwanul muslimin. Yang kemudian mereka kesana kemari untuk merekrut dan menarik simpati kaum muslimin, ya, itu menggembar-gemborkan pertuan dan batuan. Kemudian menjadikan riwayat ikhtilafu ummati rahmah. Padahal kalau diteliti, riwayat tersebut apa kedudukan dan statusnya? Coba buka dalam Sahih Bukhari, ada enggak? Dalam Sahih Muslim ada. Ya, dalam Ashabus Sunan, ya, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, atau dalam kitab-kitab sahih, Sahih Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah, atau dalam Asanid, Musnad Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan yang lainnya. Dalam Musannafat, Ar-Razzaq, Ibn Abi Syaibah, dan yang lainnya. Ada enggak? Pasti 1000% enggak ada itu riwayat itu. Enggak ada. Karena memang bukan hadis. Bukan hadis itu. Tapi subhanallah, sebagian mereka latah itu lah. Ringan, enteng. Kenapa? Mendukung prinsip mereka. Khutbah Jumat, ya itu yang disampaikan. Ta'lim, ya itu yang disampaikan. Ya. Allahumma musta'an. Ini contoh yang menunjukkan bahwa mereka berupaya untuk menebarkan kerancuan, ya, terhadap keabsahan sebuah riwayat. Kemudian metode yang kedua tadi, ya, atau salah satu dari dua cara tadi adalah ta'wil, mentakwilnya. Nah, di antara yang disebutkan Al-Ghumari, kata dia, menyikapi dan menanggapi riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, kata dia, innal khabarun matruk zahir bil ittifaq. Khabar tersebut, riwayat itu ditinggalkan, ditolak secara zahir berdasarkan kesepakatan. Ditolak berdasarkan kesepakatan para ulama, katanya begitu. Coba. Ngeri kan? Ya. Kalau yang berbicara seperti ini, riwayat ini ditinggalkan, riwayat ini palsu, riwayat ini dhaif, riwayat ini tidak benar. Buang saja. Kalau yang berbicara adalah penampilannya itu tidak menampakkan simbol-simbol Islam, ya. Pakai jeans, muspil, ya, jenggot habis, ya. Kaosan preman. Ya mungkin, ya, mudaratnya itu kecil. Kenapa? Lah, tahu apa sih? Enggak usah ngurusi agama, kamu sendiri enggak terurus, kan gitu. Tapi ketika menyampaikan jubahan, berjenggot, berlehiyah, nampak berwibawa, ya. Pakai imamah, ngomongnya pelan, ya, penuh dengan retorika. Luar biasa. Wah, enggak benar itu riwayatnya lemah. Ya. Orang akan mantuk-mantuk. Mau ditolak, enggak enak. Ya, kenapa? Sudah terkagum, sudah, ya, terkesima dengan pembawaannya itu, sudah berwibawa. Padahal, ya, banyak orang yang berpenampilan seperti itu yang kemudian itu sama sekali bukan dari kalangan ahlul ilm, tapi kemana-mana dipanggil syekh, ya syekh, ya syekh. Ya. Panggilan syekhnya itu bukan untuk meledek ya, tapi betul-betul untuk memuliakan itu loh. Padahal subhanallah dia jahil. Ya. Nah. Lianna al-a'immata muttafiquna 'ala karahati taswiyatil qabr wa 'ala istihbabi rif'ihi qadra shibrin. Kenapa riwayat tadi itu, riwayat Ali bin Abi Thalib itu, kata dia ditinggalkan dan itu disepakati untuk tidak boleh dijadikan sebagai dalil, karena para ulama telah sepakat ya tentang dibencinya untuk meratakan kuburan. Coba sepakat untuk ya tidak bolehnya meratakan kuburan, bahkan dianjurkan, disunahkan untuk meninggikannya ya setinggi satu jengkal. Kok Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk diratakan? Duh, gimana ini? Sementara ulama sepakat bahwa yang dianjurkan adalah ditinggikan dan enggak boleh diratakan. Kok ini diperintahkan diratakan? Bertentangan, sehingga wah, enggak benar riwayatnya ini. Tinggalkan saja. Tinggalkan saja itu. Terus gimana solusinya kalau sudah kayak gini? Ya kan? Repot kan? Mengklaim bahwa ini kesepakatan apa? Para ulama ijma', misalnya begitu. Muttafiquna 'ala karahati taswiyatil qabr. Sementara riwayat dari Ali bin Abi Thalib tadi apa? Beliau memerintahkan kepada panglimanya, kepada utusannya untuk meratakan apa? Kuburan. Sementara dia mengklaim ulama sepakat tidak boleh meratakan kuburan itu, bahkan diajurkan untuk ditinggikan setinggi satu jengkal. Ya. Nah, kan pusingnya jadinya kan? Pusing. Terus apa solusinya? Nah, di sini kata beliau, kultu al-ajab mimman yadda'i al-istihad ya wa yuharrimu at-taqlida kayfa yasrifu al-ahaditha wa yata'awwaluha hatta tattafiq ma'a aqwali a'immati bi'amhi. Sungguh mengherankan ya, muncul dari pihak-pihak orang-orang yang dikenal sebagai ahlul istihad, alim, dan melarang untuk taklid, bagaimana ternyata dia sendiri memalingkan ya, menyelewengkan, bahasa lainnya memelintir ya, hadis-hadis dan mentakwilnya sehingga mengklaim ini kesepakatan, bertentangan dengan kesepakatan para ulama berdasarkan persangkaan dia, berdasarkan persangkaan dia. Bainam al-istihadus sahih yaqtadi aksa dhalika tamaman, sementara istihad yang sahih ini memberikan konsekuensi yang justru bertolak belakang 100% dengan klaim dia itu ya. Karena ternyata dia salah paham itulah. Ala anna al-haditha la yunafi al-ittifaq al-madhkur, karena ternyata hadis tadi, hadis apa? Hadis Ali bin Abi Thalib yang memerintahkan kepada utusannya untuk meratakan masjid yang dikeramatkan tadi, yang dibangun di atasnya bangunan ya, itu tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Dari sisi mana? Iya, li'annahu khasun bil qabril mabniyyi 'alaihi fa hina idzin yusawwa bil ardi kama sabaqa 'anil azhar. Karena hadis tersebut, hadis yang mana? Hadis Ali bin Abi Thalib itu berbicara secara khusus tentang kuburan yang dibangun di atasnya bangunan melebihi kadar yang diperbolehkan. Itu yang diperintahkan untuk diratakan oleh Ali. Ya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan tidak pula engkau melihat ada kuburan yang dikeramatkan, yang ditinggikan, yang dibangun di atasnya bangunan, melainkan engkau ratakan. Ya, itu maksudnya dari riwayat tersebut. Wattifaqul a'immati innama huwa fil asli alladhi yanbaghi an yura'a hina daf lil mayyiti fayurfa'u qalilan. Ya. Adapun kesepakatan para ulama, adapun kesepakatan para ulama yang dimaksudkan adalah yaitu hukum asal meninggikan kuburan ya, bahwa yang harus diperhatikan ketika mengubur mayit itu mengangkat dan meninggikan sedikit dari level tanah asal, yaitu setinggi satu jengkal. Itu yang disepakati oleh para ulama. Nah, jadi sama sekali tidak bertentangan. Fahada la ya'nihi al-hadithu kama afadahu al-qari. Ya, rahimahullah. Dan ini sama sekali tidak yang dimaksudkan atau bukan yang dimaksudkan dalam riwayat tersebut. Artinya kalau ada kuburan yang ditinggikan masih dalam batas kewajaran hanya setinggi satu jengkal, maka Ali bin Abi Thalib tidak akan memerintahkan untuk diratakan. Ya. Tapi yang diperintahkan untuk diratakan adalah yang melebihi kadar satu jengkal, dua jengkal misalkan, apalagi dicor, dikeramatkan, dipuja-puja, dikasih sesajenan, ya, persembahan-persembahan, dikasih ini, dikasih itu. Itu yang diperingatkan Ali bin Abi Thalib untuk diratakan. Nah, adapun yang setinggi satu jengkal saja, maka para ulama sepakat, tidak boleh memang diratakan, tidak boleh. Apa hikmahnya? Kok dianjurkan untuk ditinggikan setinggi satu jengkal, dan itu maksimal, ya, untuk menandai, ya, bahwa ini adalah kuburan, sehingga tidak dihinakan, tidak diinjak, ya, itu diantara hikmahnya. Ini paham ya? Jadi klaim yang dia sebutkan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan kesepakatan para ulama tidak nyambung, memutarbalikkan fakta, ya, tidak benar. Kemudian orang tersebut Ibn Al-Ghumari juga menukilkan tentang penakwilan dari hadis tersebut dari pengikut mazhab Syafi'iyah, bahwa jadi Al-Ghumari ini kan ahli syubhat, ya. Di samping dia berupaya untuk meragukan riwayat tersebut, menolaknya, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mentakwilnya. Artinya anggap riwayat tersebut sahih katanya. Ya. Maka bukan itu yang dimaksudkan, bukan diperintahkan untuk meratakan kuburan, bukan. Tapi lam yurid taswiyatahu bil ard, bahwa perintah dari ahli tersebut bukan yang dimaksudkan diratakan dengan tanah. Tapi wa innama arada tasfihahu jam'an bainal ahadits. Tapi yang dimaksudkan adalah meratakan, tidak dicembungkan. Coba. Ya, jadi maksudnya kata dia, perintah Ali bin Abi Thalib kepada Abdul Hayyat Al-Asadi, tidaklah engkau mendapati ada kuburan melainkan engkau ratakan, maksudnya kata dia. Perintah untuk meratakan, yakni perintah untuk meratakan dari kuburan yang itu ada cembungan di atasnya, diratakan. Bukan meratakan rata dengan tanah, bukan katanya. Kalau rata dengan tanah nanti gak kelihatan mana kuburan, mana tanah biasa. Tapi kuburan yang ada tonjolan di tengahnya, ya, itu diratakan supaya rata, tapi tetap levelnya di atas tanah biasa. Itu maksudnya. Bukan diratakan habis, bukan. Coba. Namanya apa ini? Takwil. Takwil. Sementara di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih itu ada anjuran, termasuk sunnah bila memungkinkan, ya, untuk membuat, ya, kuburan itu sanam. Ya, ini ketika mayit dikubur nih, kan ditimbun, ya. Itu dibentuk cembungan kuburannya itu. Ya. Dibuat cembungan. Tengahnya itu lebih tinggi daripada sisi-sisinya. Jadi melengkung begitu. Melengkung. Ini termasuk sunnah, dianjurkan. Lah, di antara hikmahnya kata para ulama agar supaya ketika ada air yang jatuh, hujan, itu bisa langsung mengalir ke samping, ya, sehingga tidak memudaratkan dan tidak mengubah, ya, tidak meratakan atau menyebabkan longsornya tanah tadi. Jadi dibuat cembung begitu. Nah, ini yang sunnah. Nah, dia mengatakan yang dimaksudkan adalah jangan dicembungkan, diratakan saja. Bukan diratakan habis, bukan, tapi yang cembung tadi dihilangkan. Ini takwil namanya. Takwil. Ya. Nah. Maka kata Imam Al-Albani rahimahullah, "Lau salima hadza fa huwa dalilun 'ala al-ghumari la lahu." Kalau anggap takwil ini anggap bisa diterima, maka ini justru membantah dia, bukan mendukung pendapat dia. Li'annahu la yaqulu bi wujubi tasthihihi. Karena ternyata kalau difahami dari pernyataan dia, berarti mazhab Syafi'iyah itu tidaklah menyatakan tentang wajibnya untuk meratakan tanah kuburan. Tasthih ya. Paham maksudnya? Bukan meratakan rata dengan tanah asal ya, tapi meratakan tidak dicembungkan. Itu maksudnya dari yang dinukilkan dari mazhab Syafi'iyah. Bal yaqulu bi istihbabi rif'ihi biduni haddin, bahkan secara zahir dari mazhab Syafi'iyah itu justru berpendapat dianjurkannya untuk mengangkat atau meninggikan kuburan tanpa ada batasan. Wa bi istihbabil bina'i 'ala qubbatin aw masjidan. Lalu dari sisi mana kok pernyataan mazhab Syafi'iyah tadi itu dijadikan alasan untuk bolehnya membangun kuburan itu sebagai masjid atau membangun masjid di atas kuburan? Dari sisi mana? Karena ternyata mazhab Syafi'iyah itu secara global yang difahami itu sekedar menyatakan bahwa pendapat kami mazhab Syafi'iyah itu dianjurkan untuk ditinggikan kuburan itu, tidak diratakan ya, dalam artian tidak ada cembungan ya. Dianjurkan untuk ditinggikan, tentu sejalan dengan hadis ya kan. Sehingga dari sisi mana kok pendapat Syafi'iyah tadi kok dibawa kepada pemahaman bolehnya membangun masjid di atas kubur? Dari sisi mana? Gak ada hubungannya. Karena pendapat Syafi'iyah tadi global, mutlak meninggikan kuburan ya. Gak ada disebutkan membangun masjid di atas kuburan, gak ada itu ya. Nah, yang kemudian Al-Ghumari menyatakan wahwa sahih indana annahu arada qubural musyrikin allati kanu yuqaddisunaha fil jahiliyah. Kemudian kata Al-Ghumari bahwa yang sahih menurut kami, yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah kuburan-kuburan kaum musyrikin yang dahulu mereka mengeramatkannya di masa jahiliyah. Wa fi biladil kufar allati iftatahaha as-sahabatu radhiyallahu anhum bidalil dzikri tamatsili ma'aha. Dan juga kuburan-kuburan yang ada di negeri-negeri kafir yang berhasil dikuasai oleh para sahabat di masa mereka dengan adanya penyebutan berhala-berhala ketika Ali bin Abi Thalib menyebutkan peringatan dari adanya berhala ketika dilihat itu harus dihancurkan. Nah, walhasil ini juga menjadi sifat yang berikutnya ya. Nah, bahwa perintah ataupun anjuran untuk menghancurkan berhala atau meratakan kuburan itu bukan di negeri kaum muslimin, tapi di sana di negeri-negeri kafir. Ya. Nah. Dan ini akan dibantah oleh beliau dengan membawakan beberapa riwayat dalam bab ini. Pada poin ini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bidillahi taala. Allahu minkum. Sampai di sini insyaallah semoga bermanfaat ya. Terkait dengan poin ini semoga bisa difahami. Ya, sehingga harapannya paling tidak kita sudah memegang ya beberapa bimbingan ya, jawaban dari para ulama tadi terkait dengan syubhat kuburiyin ya, para pengagung dan penyembah kubur. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.